pikiran pria, tak ada mata yang tak terpesona. Membayangkanmu setiap hari, setiap makan, tidur dan mandi. Kau selalu membuatku berdiri menantimu. Selalu jadi pusat perhatian. Kau bukan lucu, menggairahkan. Memang dirimulah gadis impian. Membayangkanmu setiap hari, setiap makan, tidur dan mandi. Kau selalu membuatku berdiri.